Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa wa salatan wa salaman ala abdihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'd. Jamaah salat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Di siang kali ini saya tidak akan menyampaikan nasihat baru, namun nasihat yang sering sudah disampaikan, yaitu adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jaz fa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha walakin qul qaddarallahu wa ma sha'a fa'al fa inna law taftahu 'amala syaitan. Di dalam hadis ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah di dalam sesuatu yang membawa manfaat. Semangat dalam urusan yang bermanfaat. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiga hal ini, semangat dalam hal yang bermanfaat, kemudian minta tolong kepada Allah, ini cara untuk seorang berbahagia, senang di dunia dan di akhirat. Saya ulangi, sabda Nabi, ihris, semangat. Karena kalau orang memiliki semangat, hidupnya akan baik. Berbeda dengan orang yang malas. Naam, bekerja malas, berobat malas, mendekat dengan ilmu malas, dan surga pun akan diraih untuk orang-orang yang rajin. Allah berfirman, wa tilkal jannatu uritumuha bima kuntum ta'malun. Itulah surga yang diberikan kepada kalian, diwariskan kepada kalian dengan amalan yang kalian perbuat. Jadi rajin, semangat. Nabi bersabda, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah dalam mencari rezeki, semangat serius. Berobat, semangat serius. Apapun yang itu baik, semangat serius. Kalau dalam urusan dunia jelas, kita semua paham. Dalam urusan akhirat, kembalinya pada dua, ilmu dan amal soleh. Mencari ilmu yang semangat, ketika mempraktekkan dan mengamalkan yang semangat. Kemudian yang kedua kata Nabi, ala ma yanfa'uk. Semangat dalam yang bermanfaat. Kenapa? Kalau semangat tapi madarat, ini hasilnya rugi. Hasilnya apa? Rugi. Betapa banyak orang semangat tapi dalam hal yang bermadarat, bukan dalam hal yang bermanfaat. Ini pun akhirnya tidak akan bahagia, tidak akan senang dunia akhirat. Dengan semangat pada yang bermanfaat, seorang muslim dibimbing oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jangan menyandarkan kepada dirinya. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billah. Minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Naam. Inilah tawakal. Menyandarkan semuanya kepada Allah dengan melakukan sebab dengan penuh keyakinan. Dengan penuh keyakinan. Ini sabda Nabi alaihi salatu wasalam agar kita bahagia dunia akhirat, ya, pegang selalu semangat, ya, dalam yang bermanfaat, dalam hal yang bermanfaat, dunia maupun akhirat. Yang ketiga, jangan terlalu pede menyandarkan semuanya kepada diri kita yang lemah, namun sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ini, Nabi alaihi salatu wasalam memberikan bimbingan selanjutnya. Kalau sudah semangat pada hal yang bermanfaat, sudah minta tolong kepada Allah, tiba-tiba hasil yang didapatkan tidak sesuai harapan, nah, jangan pernah mengatakan lau, seandainya, seandainya. Artinya merasa kurang pada sebab. Merasa kurang pada sebab. Oh ya, kemarin saya enggak begini sih, jadinya begini. Kemarin saya enggak begini, jadinya begini. Jangan. Ucapkan saja qadarallah wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah, dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Selesai. Nah, jadi biasakan, yang penting pertama semangat. Yang kedua yang bermanfaat. Yang ketiga minta tolong kepada Allah. Hasil akhirnya Allah yang akan memberikan. Tapi perlu dipahami, selama kita proses, entah proses mencari rezeki yang halal, entah berobat, entah itu mencari ilmu yang bermanfaat, ketika kita dalam perjalanan proses ini sudah dihitung dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh akhirnya nanti sulit, enggak dapat ilmu, rezekinya sempit, atau belum sembuh-sembuh, sudah dapat pahala. Sudah mendapatkan pahala. Lapang dadanya ketika dia diberi sesuatu yang kurang mengenakan, dia kembalikan kepada Allah. Na'am qaddarallahu wa masyafa'al, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tidak panjang saya memberikan na'am sedikit kata ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi, kemudian semua kaum muslimin yang mendengarkannya. Kurang lebih saya meminta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.